Mitra bisnis, pengusaha mendesak pemerintah mengkaji ulang aturan yang mewajibkan toko modern menjual 80% barangnya produk dalam negeri. Ketentuan ini menyulitkan pengusaha dan sulit diimplementasikan karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda soal ini? Begini Pak Wendy, masalahnya soal statement atau peraturan yang 80% produk menjual produk dalam negeri Pak Wendy. Jadi betul niatnya pemerintah ini agar industri dalam negeri juga dapat mengisi jalur-jalur distribusi yang ada. Apakah itu brand luar, brand lokal, terserah lah. Yang penting dibuat di dalam negeri. Di dalam berbagai pembahasan betul kita menceritakan kesulitan-kesulitan kita. Ini bukan menyangkut hanya masalah banyaknya produk import. Tetapi karena niatan pemerintah ini baik, dengan tujuan yang baik, silakan saja. Tetapi yang mempunyai industri ini kan bukan kita. Sebaiknya memang Kementerian Perdagangan koordinasikanlah dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM, Kementerian Pertanian. Karena mereka-mereka lah yang menjual menyediakan produk yang bisa kita beli dan juga memang bisa kita jual di oleh-oleh anggota Aprindo. Nah, pemerintah memberikan aturan main tersebut dalam kurun waktu 2 tahun diharapkan menyesuaikan untuk menjual produk minimum 80%. Saya selalu di dalam berbagai kesempatan, bukan hanya 80%, saya ingin menjual 100% kalau bisa produk dalam negeri. Tetapi kita harus melihat secara wajar juga, apakah mampu kita menjual produk-produk tersebut dengan kondisi industri kita begini gitu. Nah, balik lagi, pemerintahlah yang harus bekerja keras. Ini sebenarnya PR pemerintah, bukan PR kita. Kita hanya menyediakan tempat kok gitu. Jadi kadang-kadang orang salah melihat peraturan ini gitu. Kita disuruh menjual produk tersebut, welcome. Tetapi produk yang disediakan kan dari Kementerian Perindustrian, Pertanian, Kementerian UKM gitu. Gitu Pak Wendy. Apa dong Pak yang diperlukan untuk mengimplementasikan semangat ini? Satu hal yang sebetulnya kalau niatan ini kan sebenarnya baik agar kita menjadi tuan di negeri sendiri. Tetapi harus realita, pemerintah tidak mencegah produk-produk dari luar negeri itu masuk ke sini dengan sebesar-besarnya. Memang pemerintah mempunyai satu aturan yang tidak bisa dilanggar dengan aturan ada yang diberlakukan sesama negara sahabat gitu. Yaitu menjual barang yang boleh kita saling mengekspor ke negara masing-masing kan. Selagi mereka diizinkan untuk mengimpor supplier-supplier kita, siapapun mempunyai pemilihan yang sama, pilihan yang sama. Jadi kalau retail modern tidak boleh menjual, apakah retail tradisional yang boleh menjual gitu? Ini kan ancu gitu. Sedangkan perdagangan ini kan tidak bisa didistorsi dengan demikian gitu. Secara naluri, si konsumen itu ingin menjual produk yang murah. Dia tidak mau tahu dari mana asalnya. Yang paling penting barang itu layak sesuai dengan nilai yang mereka ada, yang mereka keluarkan. Itulah produk yang mereka inginkan. Bukan produk yang dia taunya dari manapun. Enggak. Konsumen kita bukan anti produk dalam negeri kok. Yang dia inginkan adalah produk yang ada jual di pasar, yang dipajang di baik di traditional market atau modern market adalah yang sesuai dengan kantong mereka, gitu Pak Wendy. Apapun aturan yang kemarin baru dikeluarkan Permendag 70 itu secara tidak langsung itu memerintahkan kepada seluruh institusi-institusi pemerintah negara harus melaksanakan tugas-tugas mereka. Contoh soal produk, iya dong. Kalau produk yang nggak ada, orang juga pasti akan import. Kalau import dimungkinkan, itu satu nalurinya. Contoh aja lagi daging, yang import yang mengizinkan memberikan kuota. Beras aja di pemerintah mengeluarkan izin import. Jadi kita tidak bilang saya mau jual daging luar negeri. Bukan. Saya hanya ingin jual daging. Tetapi daging lokal sendiri kan tidak ada gitu. Tidak tersedia dengan cukup. Sehingga pemerintah sendiri yang mengizinkan import agar apa harga terjaga. Masyarakat tidak membeli produk yang mahal gitu. Nah, belum lagi kita cerita produk-produk yang lain, ya kan? Kementerian Pertanian dengan berbagai buah-buahannya. Mana HRD kita? Jeruk aja kita impor dari luar negeri. Jeruk kita dalam negeri sendiri bagaimana? Tidak bisa dibawa ke tengah Jakarta, Pulau Jawa ini, yang dari beras tagi, dari manapun. Salah siapa? Negara yang mempunyai infrastruktur yang jelek, distribusi yang memberatkan si pelaku usaha. Saya melihat peraturan ini lebih banyak kepada perintahlah kepada institusi-institusi negeri ini yang harus bekerja semua agar kita dapat melakukan itu, bukan sebaliknya, gitu Pak. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.